Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fatihullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, masih melanjutkan pelajaran bahasa Arab ya, dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan seperti biasa kita murojaah ya. Belum dimulai, kita dilanjutkan. Kita sudah pelajari ya, di pembahasan yang sebelumnya mengenai apa? Marfu'atul Asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca apa? Marfu. Ya. Ada berapa? 7. Ada 7. Ya, yang pertama apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku ya. Kemudian ibn fa'il pengganti, pelaku. Kemudian apa? Mubtada itu yang diterangkan. Kemudian apa? Khobar. Khobar itu yang menerangkan. Kemudian apa? Isim kana dan saudara saudaranya. Kemudian apa? Khobar inna ya, dan saudara saudaranya. Kemudian yang ketujuh apa? Pengikut ya, tawabi. Ya. Sebelumnya lagi sudah kita bahas tentang i'rab ya, i'rab pada isim maupun apa? I'rab pada fi'il ya. Bahwa yang dimaksud dengan i'rab itu apa? I'rab perubahan keadaan akhir kata ya, disebabkan apa? Masuknya amil ya, disebabkan faktor yang mempengaruhi, disebut apa tadi? Amil ya. Jadi i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. I'rab ada berapa? Ada 4 ya. Ada namanya rofa, kemudian ada namanya nasob, kemudian apa? Jer atau khafad, kemudian apa? Jazm. Ya. Kalau rofa itu ditandai dengan dhamma, kemudian nasab fathah, kemudian jar kasrah, kemudian jazm sukun. Nah, itu apa? Macam-macam i'rab, yaitu keadaan akhir kata. Di antara keempat macam i'rab itu yang ada pada isim berapa? Tiga. Itu apa? Rafa, nasab dan jer. Rafa, nasab dan jer. Adapun yang ada pada fiil rafa ya, nasab dan jazm. Itu ada pada fiil. Sehingga isim yang apa? Mu'rab yang akhirnya apa? Bisa berubah, bisa kita bagi menjadi tiga. Ada yang marfu, kemudian apa? Mansub dan majrur ya. Marfu, mansub dan apa? Majrur. Itu disebut isim yang apa? Mu'rab. Yaitu yang akhirannya bisa berubah. Adapun isim yang akhirannya selalu tetap disebut apa? Mabni. Isim apa? Mabni. Jadi akhirannya tetap. Ya, kemudian isim yang mu'rab yaitu yang akhirannya bisa berubah itu ada berapa? 9. Ada berapa? 9. Dan masing-masing memiliki tanda apa? I'rab. Ya, seperti misalnya isim mufrad. Mufrad itu kata apa? Tunggal. Misalnya kata muslimun. Itu termasuk isim apa? Mufrad. Kalau dia marfu tandanya apa? Doma. Dibaca apa? Muslimun. Kalau mansub Musliman. Tandanya apa? Fathah. Kalau majrur Muslimin. Tandanya apa? Kasroh. Apa namanya tadi apa? Isim mufrad. Kata benda apa? Tunggal. Kemudian isim musana. Musana itu menunjukkan berapa? Dua. Ya. Kalau marfu tandanya apa? Alif ya. Contohnya muslimani. Itu kalau apa? Marfu. Tandanya apa? Alif. Muslimani. Kalau mansub? Ya. Muslimaini. Nah, kalau majrur? Ya juga muslimaini. Ya. Itu isim apa? Musanna. Isim jamak mudzakkar salim. Kalau marfu tandanya apa? Wawu. Contohnya muslimuna. Musli apa? Muslimuna. Kemudian kalau mansub muslimina. Tandanya apa? Ya. Kalau majrur muslimina. Tandanya apa? Ya. Yaitu jamak mudzakkar salim. Ya. Dan lain sebagainya bisa dilihat di tabel halaman 13. Nah. Adapun isim-isim yang mabni yaitu yang akhirannya bisa apa selalu tetap seperti isim apa? Domir. Ya, isim domir itu akhirannya selalu tetap. Apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu namanya apa? Isim domir. Ya, selalu apa? Tetap dikatakan mabni. Ya, jadi huwa misalnya tidak bisa jadi huwu, tidak bisa jadi huwi. Iya, tidak bisa jadi hiu, tidak bisa jadi hi. Nah. Kemudian ada lagi isim yang mabni seperti isim apa? Isyarah. Kata penunjuk. Apa contohnya? Hadza hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i dzalika dzalika ulaika tilka tanika ulaika. Nah, ini apa? Isim isyarah. Kata apa? Penunjuk. Ada lagi namanya isim apa? Isim mausul. Mausul ya, kata apa? Sambung. Sambung seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allati, terus allai. Ya. Itu ya, itu namanya isim apa? Mausul. Isim mausul mabni atau murab? Ya. Mabni. Tapi ada perkecualian ya. Tadi dikatakan apa isim isim apa tadi? Mausul ya. Isim mausul itu ada yang murab. Yaitu apa? Alladzani. Alladzani sama apa? Alatani. Ya. Belum tuh dulu bisa dicatat ya. Jadi kalau alatani itu apa? Mu'rab. Alatani itu apa? Mu'rab. Seperti isim apa? Musana. Seperti isim musana. Kalau isim musana kan marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan apa? Ya. Isim apa namanya? Musana. Kalau ini aladzani, mabni mu'rab. Mu'rab. Ya, aladzani itu mu'rab. I'rabnya seperti isim apa? musana. Demikian juga ala tani, ini juga apa? Mu'rob, seperti isim apa? Musana. Jadi dia bisa di ala taini, bisa juga. Demikian juga tadi isim isyarah. Isim isyarah mabni mu'rob, mabni. Tapi ada juga isim isyarah yang mu'rob, seperti hadhani. Seperti apa? Hadhani bisa dirubah jadi hadhaini, seperti isim apa? Musana. Demikian juga hatani juga bisa jadi apa? Hataini. Jadi sama seperti isim apa? Musana. Ya, al-ladhani. Kemudian apa? Al-latani. Menunjukkan berapa? Dua. Kalau al-ladhina murab tidak? Enggak. Al-ladhina tidak bisa jadi al-ladhuna. Dia tidak bisa. Jadi yang murab cuma yang menunjukkan berapa? Dua saja. Al-ladhani sama al-latani. Kemudian di antara isim yang mabni juga isim istifham. Apa itu isim istifham? Kata tanya. Contohnya apa? Man. Apa man? Siapa? Siapa? Kalau apa? Ma. Kalau bagaimana? Kaifa. Kapan? Mata. Di mana? Aina. Aina. Namanya isim apa? Istifham. Nah, isim istifham akhirnya apa? Selalu tetap. Selalu apa? Tetap. Man, misalnya man, akhirnya selalu apa kalau man? Sukun. Selalu apa? Sukun. Kaifa, selalu apa? Fathah. Ya. Kalau berapa apa berapa? Kam, selalu apa? Sukun. Jadi isim istifham selalu apa? Mabni atau tetap. Ini yang besar ini. Oh dingin. Ya sudah. Serah. Kemudian juga termasuk yang maaf nih isim apa? Syarat. Isim syarat itu apa? Syarat. Syarat ya, yang maknanya apa? Syarat. Seperti man. Apa man? Barang siapa. Barang siapa. Ma. Apa saja. Apapun. Mata. Kapanpun. Mahma. Bagaimanapun. Itu namanya isim apa? Isim isyarat. Syarat. Syarat ya, bukan isyarat. Syarat. Baik. Kita juga sudah membahas tentang macam-macam fi'il. Fi'il ada berapa? Tiga. Ada fi'il madi. Kata kerja apa itu? Lampau. Ada fi'il mudhari. Kata kerja apa? Sekarang atau akan datang. Kemudian ada fi'il apa? Amr. Kata kerja apa? Perintah. Dulu kita sudah belajar ciri-ciri fi'il. Ada fi'il cirinya apa? Qad. Nah, pertanyaannya, qad itu mendahului fi'il apa? Fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Qad. Kalau ada qad sesudahnya fi'il madi, mudhari atau amr? Madi. Qad qamatish shalah. Fi'il apa itu? Qad qamat. Qamat itu fi'il apa? Madi. Madi. Jadi qad itu sesudahnya bisa fi'il madi, bisa juga fi'il mudhari, tapi tidak bisa fi'il amr. Qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha fi'il apa? Madi. Madi. Fi'il madi. Kemudian ada juga cirinya fi'il didahului dengan sin atau sa. Kalau didahului sa sesudahnya fi'il apa? Mudhari. mudore. Bisa enggak fi'il madi? Tidak. Karena sa apa artinya? Akan. Artinya apa? Akan. Jadi sesudahnya fi'il apa? Mudore. Kemudian ada lagi cirinya fi'il dahulu dengan apa? Saufa. Nah, saufa juga sesudahnya fi'il apa? Mudore. Fi'il apa? Mudore. Kemudian diakhiri dengan tak taknis sakinah. Fi'il apa itu? Fi'il madi. Madi mudore amar. Madi. Kalau ada tak taknis sakinah berarti fi'il madi. Madi seperti tadi. Komat ya, katabat. Namanya tak apa? Taknis sakinah menunjukkan perempuan ya. Kemudian juga bisa ditambahkan ya fiil amr fiil amr. Cirinya fiil itu bisa bersambung dengan ta fa'il. Belum sudah belum? Belum ya. Jadi bisa ditambahkan. Cirinya fiil ada berapa di situ? 4. 4 ya. Halaman 3. Ciri-ciri fi'il tadi dahulu dengan qad, sin, saufa, kemudian apa ta, ta'nis, sakinah. Nah, bisa kita tambahkan. Ciri yang kelima, fi'il itu bisa diakhiri dengan ta fa'il. Bisa diakhiri apa? Ta fa'il. Ta fa'il itu ta yang menunjukkan apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Seperti kata ta. Jadi siapa yang menulis? Anta. Kata ti? Anti. Kata tu? Ana. Nah, taknya itu ta ti tu, itu namanya ta apa? Fa'il. Kata tu, siapa yang menulis? Saya. Kata ta? Anta. Kata ti? Anti ya. Nah, taknya itu ta ti tu itu disebut ta apa? Fa'il. Disebut apa? Ta fa'il. Jadi namanya fi'il bisa bersambung dengan apa? Ta fa'il ya. Ya. Ciri yang keberapa tadi? 5. Ya. Kemudian bisa juga ditambahkan ciri yang keenam. Ya. Ciri yang keberapa? 6, yaitu fi'il itu bisa bersambung dengan ya mukhotobah. Bersambung dengan apa? Ya mukhotobah. Ya apa? Mukhotob itu orang keberapa? Kedua. Kalau mukhotobah berarti kedua apa? Perempuan. Seperti misalnya uktubi. Apa artinya? Tulislah kamu satu apa? Perempuan. Di situ ada ya yang disukun loh. Uktubi. Uktub uktubah. Uktubu uktubi. Siapa yang diperintah? Satu wanita. Jadi kalau uktubi fi'il bukan? Fi'il cirinya bersambung dengan apa? Ya mukhotobah, yaitu huruf ya yang menunjukkan orang kedua apa? Perempuan. Disebut ya apa tadi? Mukhotobah. Uktubi. Nah gitu kan. Kemudian juga bisa ditambahkan ciri yang berapa? 7. Fi'il itu bisa bersambung dengan nun taukid. Bisa bersambung dengan apa? Nun taukid kan sudah kita pelajari itu. Misalnya yaktubu ditambahi apa? Nun tasdid. Jadi apa? Yaktu banna. Nah itu kan. Yaktu banna. Itu namanya nun apa? Taukid. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri rusak. Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri rusak. Ciri-ciri fi'il tadi ya. Ciri-ciri rusak. Macam-macam fi'il tadi. Kembali ke macam-macam apa? Fi'il. Ada fiil madi, kata kerja apa? Lampau. Ada namanya aktif, ada namanya apa? Pasif. Kalau aktif apa namanya? Maklum. Kalau pasif? Majhul. Kalau kita katakan kataba, aktif pasif? Aktif. Telah menulis. Kalau pasif? Kutiba, telah ditulis. Membaca apa membaca? Qara'a. Kalau dibaca? Quri'a. Memukul, apa memukul? Doroba. Kalau dipukul? Duriba. Aktif, pasif, itu ada pada fi'il madhi, ada juga pada fi'il apa? Mudhari. Ya. Kalau fi'il madhi, kata kerja apa fi'il madhi? Lambau. Dibuat jadi pasif, caranya gimana? Huruf sebelum terakhir di kasroh, kemudian semua huruf sebelumnya yang berharokat di dhamma, ya apa tadi, huruf sebelum terakhir di kasroh, kemudian semua huruf sebelumnya, sebelum apa, sebelum yang di kasroh tadi yang berharokat di dhamma. Ya, kita lihat misalnya ijtahada. Fi'il apa ini? Madhi. Ya, fi'il mudhari'nya yajtahidu. Ya, ijtahada. Kalau dibuat pasif gimana? Sebelum terakhir di kasroh. Ha jadi hi. Ijta jadi ujtu. Ya, jadi yang di dhammah itu yang berharokat saja. Ijta jadi ujtu, ya. Ijtahada jadi apa? Ujtu hida. Istaghfaro jadi ustaghfiro. Bisa ya. Itu fi'il apa? Madi. Jadi huruf sebelum terakhir di kasroh, kemudian huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Ingat ya, yang berharokat dia apa kan? Di domah. Kalau yang sukun gimana? Ya sukun biarkan sukun. Fi'il apa tadi? Madi ya, majhul ya, pasif. Bagaimana kalau fi'il mudhari? Mudhari dibuat pasif. Huruf pertama di dhamma, sebelum terakhir di fathah. Misalnya, yaktubu, apa artinya? Sedang menulis. Kalau dibuat pasif, huruf pertama di dhamma, sebelum terakhir di fathah. Yaktubu jadi yuktabu, ya. Ya jelisu jadi apa? Yujlasu. Yang suru? Yunsuru. Ya. Itu yang apa? Pasif ya, dari fi'il apa? Mudhari. Ya. Kemudian juga sudah kita pelajari tasrif. Tasrif fi'il apa? Madi. Ada juga tasrif fi'il mudhari. Ada lagi tasrif fi'il amar, ya. Tasrif fi'il madi contohnya apa? Kataba, ya. Siapa lah? Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Saya telah menulis. Katabtu. Apa? Katabtu. Katabtu. Kalau kamu satu laki-laki? Katabta. Katab. Ta. Kamu satu perempuan? Katabti. Antum? Katabtu. Katabtum. Ya. Mereka laki-laki banyak? Katabtu. Katabu. Katabu. Ya. Kataba, kataba, katabu, ya kan? Fi'il apa itu? Madi. Tasrif fi'il mudhari, ya. Sudah hafal tuh? Sudah hafal. Tuh, Mas Fahrudin. Yaktubu. Tak tu benar. ya. Tasrif fi'il apa? Mudhari. Ya, kalau tasrif fi'il amar Mas Ganang. Uktub. Fi'il apa tadi? Amar. Kata apa? Perintah. Mas Rizki. Fi'il mudhari dibagi tiga. Apa saja? Mudhari, ya. Fi'il mudhari dibagi tiga. Apa? Madhi mudhari amar. Oh, bukan itu. Fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga. Apa saja? Boleh buka buku, ya, enggak apa-apa. Baca. Nah, udah lama tuh dari hari Kamis, orang itu Senin. Udah lama. Fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga. Apa saja? Bedanya apa? Bedanya. Terakhirnya huruf sahih. Huruf sahih itu apa? Huruf asli. Berarti yang lain huruf palsu. Huruf sahih itu apa? Semua huruf ya, kecuali apa? Alif, wawu, ya. Jadi semua huruf itu huruf sahih, kecuali berapa? Tiga. Alif, wawu, ya. Nah, tiga huruf itu namanya huruf ilah atau huruf penyakit. Ya. Terus mutal lahir apa? Ya. Apa? Kalau saya akhir kan tadi terakhirnya sahih. Mutal lahir? Nah, huruf apa? Huruf? Ah, huruf penyakit begitu aja kan. Huruf ilah ya, huruf ilah. Alif wawu atau ya. Terus afalul khamsah apa? Apa ini maksud afalul khamsah itu yang bagaimana? Afalul khamsah yang akhirannya bagaimana? Yang gampang aja deh. Tidak usah dibuat susah. Ya, akhirnya bagaimana itu? Ani ani, una una, ina. Nah, itu aja kan. Jadi kalau ada ani ani, una una, ina, apa? Afalul khamsah. Itu ya. Mas Fatih, deh. Kalau muslimuna. Nah, itu afalul khamsah bukan? Afalul khamsah? Muslimuna. Muslimina. Kan tadi akhirnya kalau ane-ane una-una-ina berarti afalul khamsah gitu ya. Berarti kalau muslimuna, muslimina itu termasuk? Bukan. Terus apa? Termasuk apa? Nah, itu jamak mudzakkar sanadin. Itu termasuk apa? Isim ya. Jadi jangan cuma lihat ani-ani namanya. Nanti ani muslimani. Oh, berarti afalul khamsah. Waduh, gitu isim apa? Musanna. Itu kan cuma memudahkan aja tuh. Jadi intinya afalul khamsah itu fi'il apa? Mudhari yang akhirannya apa? Huruf ilah dan nun. Akhirannya apa? Huruf penyakit dan apa? Nun. Bisa ani, bisa una, bisa ina. Ya. Mas Irfan, ya. Kita sudah belajar tentang i'rab pada fi'il ya. Ada fi'il yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, coba di apa istilahnya? Diuraikan. Diuraikan. Fi'il yang mu'rab itu apa saja, yang mabni apa saja? Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari semuanya tidak kecuali kecuali ilmu mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun tabitain. Nah, terus kalau yang mabni? Yang mabni? Yang mabni. Yang mabni fi'il madi, fi'il amar, terus. Dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Ya. Jadi fi'il ada yang apa? Mabni ada yang mu'rab. Kalau yang fi'il madi gimana? Mabni. Fi'il amar? Mabni. Mudhari? Mabni yang bersambung dengan. Fi'il mudhari gimana? Ada yang mabni ada yang mu'rab. Kalau fi'il mudhari-nya bersambung nun inas atau nun apa? Taukid, maka dia apa? Mabni. Kalau tidak bersambung dengan itu maka apa? Mu'rab. Jadi yang mu'rab ada tiga tadi ya, ada sahih, akhir, ada mu'tal, akhir ada balul, khamsa, ya, maslatif, ya. Sebutkan alat-alat penasok, ya, apa saja alat-alat penasok? Alat-alat penasok. Alat-alat nasab itu al-adawatun nasibah. Ya, itu alat-alat apa? Panasab an lan idan kailamu kailamu zuhud kata. Ya, itu termasuk alat apa? Panasab. Berarti sesudahnya isim atau fi'il? Hah? Fi'il ya. Fi'il loh. Jadi kalau ada alat-alat penasok, berarti sesudahnya apa? Fi'il. Mas Patra, ya. Sebutkan alat-alat penjazam yang menjazam satu fi'il. Nah, ya, itu alat-alat apa? Penjazam, ya. Yang menjazam berapa? Satu lam, lama, alam, alama, lamul amar, lam, nahia. Iya, baik, lam, nahia. Mas Edi. Mas Edi. Nah, ya, Mas Edi. Apa bedanya la nahia dengan la nafia? Itu ya. Kalau la nahi apa artinya? Jangan. Kalau la nafi? Tidak. Ya. Kalau la nahi menjazamkan. Kalau la nafi tidak menjazamkan. Ya. Mas Reza, ada? Nah, Mas Reza. Sebutkan macam-macam huruf lam. Lam ada 5. Apa saja? Huruf jar. Lam gae, lam suhud, lam amr, lam apa? Taukid. Mas Ridwan, ada Mas Ridwan. Oh ya, Mas Ridwan. Apa bedanya antara fa'il dengan naibul fa'il? Kalau fa'il setelah fi'il apa? Ma'lum. Kalau naibul fa'il setelah fi'il majrur. Mas siapa lagi ya? Mas Rois ya, Rois ya ada. Mas Rois. Mas Rois. Tadi sudah disebutkan tentang fa'il dan apa? Naibul fa'il ya. Sekarang pertanyaannya apa bedanya mubtada dengan khobar? Baik, ya. Mubtada yang apa? Diterangkan dan khobar yang menerangkan. Mas Mas Fezar, ada Mas Fezar. Dia sudah disinggung, ada fa'il, ada apa tadi? Naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Ya. Kalau ada mubtada, ada khobar, itu jumlahnya namanya jumlah apa? Ada mubtada, ada khobar. Jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah apa? Ismiyah. Kalau ada apa tadi? Mubtada dan khobar. Siapa lagi? Mas Ari. Ada Mas Ari. Ya, kita juga sudah belajar tentang kana dan saudara-saudaranya. Sebutkan saudara-saudara kana. Mas Ari. Apa? Asbaha, terus Adha, Dhulla, Amsa, Bata, Soro, Laisa, Mazala, Ma, Manfaka, Mafatiha, terus Mabariha, Madana. Saudaranya siapa itu? Kana ya, itu aja tuh. Ada lagi yang lain? Sudah tuh. Apa tadi? Asbaha, terus Adha, terus Dhulla, terus Amsa, Bata, Soro, Laisa, Mazala, Ma, Ma'afaka, Ma, Fatiha, Ma, Bariha, Ma, Dama. Saudara-saudara siapa? Kana. Ya, Mas Anam. Sekarang Mas Anam. Apa pengaruhnya Kana dan saudara-saudaranya ini menyebabkan apa? Fungsinya apa? Istana. Kalau ada kana kemudian masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, apa yang terjadi? Ada apa? Terjadi apa? Terjadi sesuatu. Gimana, Mas Anam? Menasabkan apa? Kana. Tetap di buku ada. Dibuat mudah aja, jangan dipersulit. Sederhanakan aja. Bahasa Indonesia aja. Apa kana fungsinya apa? Kan contohnya ada tadi di situ. Allahu alimun. Kalau kemasukan kana, kana Allahu aliman. Nah, itu berarti intinya apa? Berarti kana menyebabkan apa? Apa tadi? Merofakkan. Rofakkan. Apa yang dirofakkan? Kananya. Karena merofakkan kana. Di mana? Merofakkan saudaranya. Kana itu masuk kepada apa tadi? Mubtada dan khobar. Kalau sebelum ada kana, ya kan? Gimana bacanya? Allahu alimun, ya kan? Mubtada dan apa ini? Khobar. Dua-duanya dibaca apa? Marfu loh. Nah, coba kalau kemasukan kana. Kana Allahu aliman. Berarti kana itu merofakkan mubtada dan memansubkan apa? Khobar. Nah, itu ya. Itu fungsi dari siapa? Kana dan saudara-saudaranya. Ya, merofakkan apa? Mubtada dan menasabkan apa? Khobar. Nah, itu ya, diingat-ingat. Mas Arif ya. Ada Mas Arif ya. Ya, bagaimana dengan inna? Apa fungsi dari inna dan saudara-saudaranya? Inna apa? Menasabkan mubtada dan merofakkan apa? Khobar ya. Mas Dwiki. Ya. Ini sudah kita pelajari tentang apa tadi? Dua macam kana, ya Mas Dwiki. Ada kana itu ada dua macam. Apa saja? Belajar sama dua ya. Sama satu lagi ada. Nafisot sama tamnatun. Yang mana jawabannya? Kana, kana. Ini bicara kana ya, bukan isim kana. Kana, kana ada dua. Apa tadi? Nafisot sama tamnatun. Bedanya apa? Tamah sempurna. Itu aja. Nah, bedanya yang lain gitu. Pengertiannya apa gitu? Kalau itu kan artinya. Kalau yang tidak sempurna yang bagaimana? Ya, betul. Isim, khobar. Isim, khobar. Dan khobar. Iya. Terus yang sempurna? Butuh apa? Butuh fa'il. Jadi kalau kana yang tidak sempurna atau disebut apa tadi? Nakisah itu butuh kepada isim dan khobar. Maksudnya ada isim kana, ada khobar kana. Ya, kalau yang sempurna butuh kepada apa? Fa'il. Jadi ada pelaku. Terus bedanya apa lagi? Kalau kana yang sempurna artinya apa? Nah, yang sempurna apa yang tidak sempurna? Yang tidak sempurna adalah sempurna terjadi. Jadi kalau yang artinya terjadi berarti sempurna. Yang apa tadi? Adalah itu tidak sempurna ya. Kana nasu ummatan wahidatan. Kan ada ayat itu kan. Itu sempurna atau tidak sempurna? Kana nasu ummatan wahidatan. Adalah manusia itu umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Kana di situ sempurna atau tidak sempurna? Ya? Tidak sempurna. Kenapa? Ada apa namanya? Isim kana, ada khobar kana. Kananya artinya apa? Adalah. Tapi kalau misalnya ada ayat idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun di situ sempurna atau tidak sempurna? Ya? Kun. Apa artinya kun? Jadilah. Berarti dia termasuk yang sempurna. Karena dia punya apa? Butuh pelaku. Dia tidak ada isim kana, tidak ada khobar kana. Mas Nasrul. Mas Nasrul ya. Sebutkan saudara-saudara inna. Iya, apa saya tadi? Anna. Terus lakinna. Iya, apa? Anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'ala. Ya, kalau laita apanya laita? Andai kata. Andai kata, ya. Ada kan ayatnya? Ya laitani kuntu turab. Apa ini? Aduhai, andai kata saya dulu hanya apa? Tanah saja. Perkataan siapa ini? Orang kafir. Di mana? Di neraka. Orang kafir di neraka berkata, andai kata saya dulu di dunia apa? Jadi tanah saja. Bisa enggak orang kafir dikembalikan ke dunia? Ya, maksudnya tidak mungkin ya, karena sudah masuk alam akhirat. Laita itu suatu yang apa? Mustahil. Seperti misalnya ada orang sudah tua dikatakan ya apa? Laita sababa yaudu yauman. Andai kata apa? Masa muda itu kembali sehari saja. Padahal dia sudah tua. Wah, kalau saya masih muda saya ikut dauroh gitu ya. Nyatanya banyak anak muda yang ikut dauroh. Yang sepuh malah ikut ya. Alhamdulillah. Baik, siapa yang belum nih? Mas, siapa? Oh iya Pak, putranya ada? Oh sudah masuk sekolah ya. Sekolah di mana? Oh di Bimba sudah masuk ya. Sudah diajar ustadznya kalau di sana. Siapa nih ustadz? Ya, Pak Suprapto. Terus sudah kemarin atau sebelumnya kita sudah bahas tentang nakiroh dan makrifat. Bedanya apa, Pak? Nakiroh dan makrifat. Kalau makrifat sudah tertentu. Cirinya tadi diantaranya ada apa? Alif, misalnya Alkitab, Al-Ustad, Al-Masjid. Kalau nakiroh itu masih umum, misalnya kita katakan kitabun, ya ustadzun, masjidun, ya. Kalau Muhammadun, makrifat dan nakiroh. Muhammadun, ada alif lam tidak? Enggak ada, berarti Muhammad itu sudah tertentu. Aliun, ya, Zaidun, ya, walaupun tanwin tapi sudah tertentu, ya. Baik. Ya, istirahat dulu ya 10 menit ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang macam-macam isim ma'rifat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.